Mitra bisnis, harga daging sapi kita yang terus melonjak, bahkan menjadi yang tertinggi di dunia, sekitar 90 ribu per kilo, membuat banyak orang bertanya tentang tata niaga daging sapi. Rencana swasembada dinilai amburadul, pengurangan impor secara drastis tapi tidak diikuti dengan pasokan dalam negeri yang memadai. Belum lagi hasil perhitungan sensus sapi yang menjadi dasar penentuan impor juga meragukan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Aprindo, Pujianto. Pak Pujianto, apa komentar Anda melihat lonjakan harga daging ini? Memang ini masalah antara supply dan demand, yang tentunya juga dipengaruhi oleh tata niaganya sendiri gitu loh. Mengenai kuota, mengenai perencanaan di lokalnya sendiri yang belum berjalan dengan baik. Sebagai retail tentunya itu yang perlu dilihat kembali. Pertama mengenai jumlahnya, loh. Jumlahnya sendiri apakah memang bisa dipenuhi oleh swasembada atau waktunya kapan, apakah harus bertahap. Kemudian setelah itu kuota impornya sendiri harus tercapai dengan transparan sehingga biaya kos tingginya nggak terlalu membebani kita semua. Apakah tingginya harga daging sapi itu juga dipengaruhi oleh infrastruktur dan distribusi yang masih belum baik di Indonesia, Pak? Kalau itu ya, bukan hanya daging sapi, karena kita tahu infrastruktur kita tuh belum memadai. Ya, kita nggak terlalu ekstrim lah kita mengatakan kalau kirim barang dari satu pulau ke pulau yang lain lebih mahal daripada kita impor dari negara lain gitu ya. Tetapi kita harus akui bahwa infrastruktur kita ketinggalan. Artinya percepatan daripada daya beli masyarakat yang artinya mendorong kepada permintaan barang itu lebih cepat daripada infrastruktur kita. Bagaimana dengan usulan swasembada daging sapi? Menurut Bapak, apakah Indonesia bisa melakukan swasembada itu? Kalau ditata dengan baik, ya bisa lah. Mestinya Indonesia itu negara terkaya di dunia. Cuma harus ada timingnya, klaim yang jelas, dan pasti dilakukan dengan konsisten gitu. Itu pasti bisa lah. Saya pikir yang dibicarakan oleh Menteri Perdagangan waktu itu di Nusa Tenggara Barat, dimurahkan dibuat besar-besaran, kemudian Pak Dahlan Iskan juga mendorong itu dengan BUMN-nya, memberikan sedikit jaminan sosial kepada peternak-peternak petani dengan sinergi dengan perkebunannya, ya mestinya itu semua bisa dilakukan bersama-sama ya. Harusnya kalau kita konsisten dan kita memang ada kemauan untuk itu, rasanya sih harusnya kita lebih baik ya. Ada usulan Pak untuk pemerintah terkait hal ini? Menurut saya ya pasar diisi dulu gitu. Dan tentunya pasar diisi itu dengan kuota dan importir yang terpercaya yang dimonitoring dengan kelayakan daripada biaya dia. Tentunya para importir juga harus untung, tapi untung yang wajar sehingga masyarakat bisa menerima harga daging sapi di pasaran dengan baik. Yang jelas ya supply harus diisi dulu gitu. Karena kalau kita bicara mengenai swasembada itu jangka panjang, minimal 5 tahun gitu ya, karena tidak bisa langsung. Saya tidak mengerti mengenai secara jelas angka-angkanya, karena itu mesti ada partai pertanian dengan perdagangan yang mengetahui itu. Demikian Ketua Umum Aprindo Pujianto, saya Wendy Lim.